بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا هو الباب الثاني من أبواب كتاب الأدب في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو بعنوان باب حفظ السر. والسر يراد به ما يسارك به أخاك المسلم من أمور هي من خصوصياته لا يرغب في إطلاع الآخرين عليها، ولكنه اضطر لإخبارك بها لحاجة من الحاجات أو مصلحة من المصالح، كأن يكون مثلا يريد أن يستشيرك في أمر ما فيضطر أن يكشف لك شيئا من سره الذي ائتمنك عليه. وفي الحديث المستشار مؤتمن. والشريعة جاءت بحفظ السر، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ سر أخيه، سواء قال لك هذا سر ولا أحلك بأن تخبر به أحدا، أو فهم من قرائن الحال أنه سرك بهذا الأمر أو خصك بهذا السر. فإذا علم أن هذا الأمر سر، سواء نص على ذلك صاحب الشأن أو عرف من القرائن المحتفة بكلامه معك، فإن الواجب أن تحفظ سره، وهو داخل في عموم الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لأن من جملة العهود التي يسأل عنها العبد حفظ السر، لأنه عهد بينك وبين صاحبه ألا تفشيه. فوجب على كل مسلم أن يحفظ سر أخيه، وإذا كان هو في نفسه إن اضطر في موقف ما أن يفشي سرا من أسراره لأحد فإنه لا يرضى أن يفشي سره، فالواجب عليه أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه، وأن يعامل الآخرين بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga para pengikut yang mengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masih dalam Kitabul Adab dari Kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada bab yang kedua dari Kitabul Adab, yaitu tentang Babu Hifdhis Sir, yaitu bab tentang menjaga rahasia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah sesuatu yang disampaikan oleh saudaramu dengan cara rahasia, yaitu dia menyampaikan suatu perkara yang secara khusus hanya engkau yang mengetahuinya, dan dia tidak ingin orang lain selain engkau mengetahui rahasia dia. Akan tetapi dia terpaksa untuk membeberkan atau membongkar rahasianya atau memberitahukan rahasianya kepada engkau karena ada satu hajat, ada kebutuhan, atau karena ada suatu masalah tertentu. Contohnya dia ingin bermusyawarah dengan engkau, dia ingin mengambil pendapatmu tentang suatu permasalahan yang dia hadapi. Maka dia terpaksa menyampaikan permasalahan tersebut kepada engkau. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan al-mutasyar mu'taman, bahwasanya seorang yang dimintai ya pendapatnya, maka dia adalah orang yang dibebani oleh amanah. Ya, harusnya dia tidak membeberkan rahasia tersebut. Syariat Islam datang untuk menjaga rahasia. Ada rahasia yang disampaikan, maka harus dijaga. Apakah saudara kita tatkala menyampaikan ya ceritanya tersebut kepada kita, dia mengatakan, wahai akhi, ini rahasia? Atau mungkin dia tidak mengatakan demikian, tetapi setelah kita melihat qara'in, melihat tanda-tanda yang ada, yang melihat gelagat-gelagatnya, kita tahu bahwasanya ini memang satu rahasia, tidak pantas untuk dibiarkan. tidak pantas untuk disebarkan. Oleh karena jika kita telah mengetahui perkataan saudara kita kepada kita itu adalah rahasia, baik dia tegaskan ini rahasia antara saya dan kau, atau dia tidak tegaskan, tapi kita lihat dari gelagatnya, dari kondisinya, kita mengetahui bahwasannya itu adalah berita yang tidak ingin tersebarkan, tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka wajib bagi kita untuk menjaga rahasia tersebut. Ya. Oleh karenanya, kewajiban ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di awal dari bab ini, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Hendaknya kalian menunaikan al-ahd, menunaikan janji. Sungguhnya janji itu akan ditanya. Dan di antara janji yaitu adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia ini adalah merupakan salah satu dari janji antara kita dengan dia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau seandainya yang punya rahasia adalah kita, kemudian kita sampaikan kepada saudara kita, ternyata saudara kita itu menyebarkan rahasia kita, diketahui oleh orang banyak, tentunya kita tidak ridho dengan hal tersebut. Ya, kita tidak ridho. Dan ingat, kalau kita tidak ridho rahasia kita dibongkar, maka demikian pula jangan sampai kita membongkar rahasia saudara kita. Ya, kita ingin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau kita tidak suka rahasia kita dibongkar oleh saudara kita, maka jangan kita bongkar rahasia saudara kita. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن إفشاء السر ووجوب حفظ السر، وأن من ذلكم ما يكون من خصوصيات بين الزوجين ومعاشرة وأمور تقع بينهما من جماع ومقدماته، فهذه أمور خاصة لا يحل للزوج أن يحدث بها ولا بقليل منها الآخرين، ولا يحل أيضا للزوجة أن تحدث النساء بشيء من ذلك، لأن هذا سر لا يجوز إظهاره، بل هو من خصوصياتهما، وجاءت الشريعة بالنهي من ذلك. وانظروا هذا النهي الشديد أيها الإخوة المستمعون الكرام ويا أيها الأخوات المستمعات الكريمات، انظروا هذا الوعيد، قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. فالأمر ليس بالهين، هذا أمر ليس بالهين أن يفشي الرجل سر زوجته أو تفشي المرأة أيضا سر زوجها. وفي حديث آخر ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضرب مثلا لهذه الحالة، من يفشي ما بينه وبين زوجه أو من تفشي ما بينها وبين زوجها، بقوله عليه الصلاة والسلام، إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجة والناس ينظرون. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يوضح حال من يفشي ما يقع بينه وبين زوجه، أو حالة من تفشي ما يقع بينها وبين زوجها، بأنه مثل شيطان وشيطانة قضى حاجتهما أو قضي حاجتهما في السوق أمام أنظار الناس. هذا كله مما يبين أن الأمر جد خطير، وأن هذا سر وأمور خاصة لا يجوز أن تكشف أو أن يخبر بها الآخرين، فهذا أمر جاءت الشريعة بتحريمه. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilayhi tsumma yanshuru sirraha." Rawahu Muslim. Termasuk orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak ya, yang paling kedudukannya paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki yang mendatangi istrinya, yaitu berhubungan dengan istrinya, ya, kemudian juga istrinya berhubungan dengan dia. Tsumma yansyuru sirraha, kemudian sang lelaki menyebarkan rahasia istrinya, ya, yang berkaitan dengan hubungan badan, jima dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, ada larangan membeberkan rahasia yang merupakan kekhususan atau perkara-perkara yang merupakan rahasia antara pasangan suami istri, ya, baik berupa berkaitan dengan jima atau perkara-perkara yang merupakan pembukaan daripada jima, ya. Tidak halal bagi seorang suami, demikian juga tidak halal bagi seorang istri untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ranjang antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istrinya. Meskipun sedikit pun tidak boleh. Seorang wanita tidak boleh bercerita kepada teman-temannya, ibu-ibu yang lain, menceritakan tentang sedikit tentang hubungan antara dia dengan suaminya. Hukumnya tidak boleh, haram. Ya, karena ini merupakan kekhususan yang patut untuk dirahasiakan. Seorang suami tidak boleh menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya, dan istri tidak boleh menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya. Lihatlah dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman yang sangat keras. Ya, kata Rasulullah sallam, "Inna min asyarrin nas," sungguh orang yang paling buruk, termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Bukan paling buruk di dunia, paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling buruk di antaranya adalah seorang suami menceritakan rahasia istrinya tatkala berhubungan dengan istrinya, atau pembukaan-pembukaan, ya, sebelum berhubungan dia ceritakan kepada orang lain, dan sebaliknya seorang istri yang menceritakan, ya, hubungan jimaknya dengan suaminya dia ceritakan kepada wanita-wanita yang lain. Oleh karenanya perkaranya adalah perkara yang berbahaya, yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang keras. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dengan permisalan yang sangat keras, ya, tentang kondisi seorang suami yang menceritakan hubungan jima dengan istrinya atau sebaliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalu dzalik kamathali syaitana lakhiyat syaitanan fi sikkah faqadha minha hajatahu wan nasu yanzurun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalannya seperti, ya, wanita setan perempuan ketemu dengan setan laki-laki di suatu jalan. Kemudian setan laki-laki berhubungan dengan setan wanita perempuan tadi, dan orang-orang memandang, melihat, ya. Jadi seakan-akan mereka berhubungan, ya, permisalan ini seperti mereka suami istri buka rahasia, seakan-akan mereka berhubungan berjima di hadapan orang banyak, dan orang banyak pada melihat hubungan mereka tersebut. Ini merupakan permisalan yang sangat buruk, yang hendaknya kita hati-hati, jangan sampai seorang suami membiarkan rahasia istrinya dan sebaliknya. Thumma أورد النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنت حفصة قال لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيء فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وقوله وجدت أي غضبت. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة في حفظ السر، لقول أبي بكر رضي الله عنه لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه كتمان السر والمبالغة في إخفائه وعدم إظهاره، حتى أيضا لا ينبغي أن يكون تلميح أو إشارات أو اتيان بعبارات مثلا غير صريحة، بل السر يكتم تماما ولا يفشى ولا يظهر شيء منه، وفاء بالعهد كما مر معنا في الآية الكريمة. وأورد رحمه الله تعالى هذه القصة العجيبة التي يرويها عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب حين تأيمت بنته حفصة، وتأيمت أي صارت بلا زوج، أي صارت بلا زوج، لأن زوجها وهو خنيس بن حذافة السهمي أخو عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة من جراحة أصابته في معركة أحد. فلقي عمر بعد وفاة زوج ابنة حفصة، لقي عثمان بن عفان وعرض عليه أن يتزوج بها، قال: فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. وهذا الحديث وله نظائر، أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على من يطمئن إلى مثلا استقامته وديانته وصلاحه، لما في ذلك من نفع العظيم، فهذا أمر لا حرج فيه، مثل ما عرض عمر ابنته أولا على عثمان، ثم عرضها لما اعتذر عرضها على أبي بكر، هذا أمر لا حرج فيه، بل قد يكون في بعض الحالات من النصح لابنته أو لأخته عندما يعرضه على شخص على قدر من الديانة والخير. قال: فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. قال: سأنظر في أمري. فلبثت أي انتظرت، والقائل عمر رضي الله عنه ليالي، يعني أنتظر منه الجواب والرد. قال: سأنظر في أمري. ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. تخصيص اليوم بالذكر، لم يقل لا بدا لي ألا أتزوج حتى لا يظن أنه عزم على التبتل وترك الزواج مطلقا. فقال رضي الله عنه: عزمت ألا أتزوج، أو بدالي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد علي بأي جواب، لم يقل لي أمهلني أو أنظرني أو مثل ما قال عثمان، وإنما سكت ولم يجب بأي جواب. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي غضبت منه أكثر من غضبي من عثمان. قال: فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. هذا حقيقة الجواب الذي قاله أبو بكر، هذا أدب رفيع جدا وخلق عالي وكلام جميل ويتضمن معاني كثيرة، لكن أهم ما يكون في هذا الكلام الجميل أمور ثلاثة. الأول وهو ما يتعلق موضوع الترجمة حفظ السر، وهذا من خلق المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه. فانظر مقالة أبي بكر رضي الله عنه: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كتمان السر، وأيضا المبالغة في إخفائه وعدم إظهاره حتى لخواص الناس. ومعروف الصلة التي بين أبي بكر وعمر، ومعروف أيضا هذا الموقف كم له من الوقع على النفس عندما يأتي شخص مرتاح له ومطمئن له ويعرض عليه بنته فلا يرجع إليه بشيء. فكل ذلك كان من أبي بكر رضي الله عنه مبالغة في حفظ السر، مبالغة في حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على منه رضي الله عنه وأرضاه على إخفاء. فهذه القضية الأولى أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أهمية اعتذار الإنسان وإبداء وجهة النظر التي تخفى على أخيك في موقف ما، حتى يزول عنه العتب الذي في نفسه أو الموجدة التي وجدت في نفسه عليه. لأن أحيانا تكون مثلا مواقف معينة ويغضب منك وتعلم أنه غضب منك وأنت لم تخطئ، تعلم من نفسك أنك لم تخطئ، لكن عدم تلاقي في وجهات النظر، يعني أنت لم تلبي طلبه لوجهه وهو يظن أمرا آخر ولهذا يغضب منك، ولو علم السبب الذي عندك لزال عن غضبه. ففي مثل هذه الحال المناسب أن تبدي له العذر، خاصة بعد زوال المانع الذي لأجله مثلا ما بادرته بإبداء عذرك، لأن أحيانا لا تستطيع أن تبادره بإبداء عذرك حتى يتم الأمر. وهذا يحصل في مواقف كثيرة جدا، يعني في مواقف كثيرة جدا ما تحب أن تخبر بالسبب مباشرة، لكن إذا انتهى الأمر ولم يبقى مثلا سرا أو كذا تعتذر إليه حتى لا تبقى في نفسه موجدة عليك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني الأدب الرفيع في قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا ما معلوم ما له من وقع في النفس، ما له من وقع في النفس، وأن كأنه يقول إن بنتك لها قيمة ولها مكانة ولها منزلة ومثلها لا يمكن أن ترد. فهذا كلام له قيمة عالية جدا، فمن أدبه رضي الله عنه ختم كلام بقول: لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا فيه تأكيد أنه لم يردها عن عدم رغبة أو عدم حرص على المصاهرة أو نحو ذلك من المعاني، بل يرى أنها عالية المكانة وأنه لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلها. فهذه كلها آداب رفيعة من صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dalam suatu kisah yang menakjubkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ayahnya. Beliau berkata, tatkala putri beliau yaitu Hafsah menjadi janda, yaitu suaminya meninggal dunia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku pun menemui Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian aku tawarkan kepada Utsman putriku untuk dinikahi. Aku katakan kepadanya, jika kau berkehendak, aku akan menikahkan engkau dengan putriku Hafsah binti Umar. Apa kata Utsman? Utsman berkata, aku akan melihat, aku akan memikirkan terlebih dahulu. Fa'andur fi amri, aku akan memikirkan terlebih dahulu. Maka kata Umar, aku pun menunggu beberapa malam, kemudian, ini beberapa hari, kemudian Utsman bertemu denganku. Kemudian Utsman berkata, qad bada li alla atazawwaja yaumi hadha. Nampak pada diriku bahwasanya aku tidak akan menikah pada hari ini. Lalu aku menemui Abu Bakar, kata Umar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka aku katakan kepadanya, jika kau berkehendak, aku menikahkan engkau dengan putriku Hafsah binti Umar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ternyata terdiam dan tidak menjawabku dengan sesuatu pun. Maka hal ini menjadikan aku lebih jengkel ya, dari apa yang dilakukan oleh Utsman kepadaku. Sikap Abu Bakar membuat aku lebih jengkel daripada sikap Utsman kepadaku. Aku pun menunggu beberapa hari. Ternyata ya, putriku Hafsah dikhitbah atau dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menikahkan putriku Hafsah binti Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menemuiku dan dia berkata, "La'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilayka syai'an." Mungkin engkau jengkel sama saya tatkala engkau menawarkan putrimu kepadaku dan aku tidak membalas dengan jawaban apapun. Aku katakan, "Iya benar." Maka kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِي مَا أَرَدْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا. Sungguhnya tidak ada yang mencegah aku untuk membalas tawaranmu tadi, tawaranmu tersebut, akan tapi aku mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut Hafsah, maka aku tidak ingin, falam akun liufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebut-nyebut putrimu Hafsah. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, maka aku akan menerima tawaranmu untuk menikahi putrimu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, dalam hadis ini yang kita perhatikan dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan judul bab kita, yaitu tentang menjaga rahasia. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Falam akun liufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar benar-benar bersungguh-sungguh untuk tidak menceritakan rahasia yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya tidak menyampaikan, isyarat pun tidak ada. Sama sekali tidak ngomong sama sekali. Ya, dan ini merupakan pelaksanaan dari menjaga janji ya. Aufu bil ahad, sebagaimana tadi di awal pengajian kita telah kita sebutkan perintah untuk menjaga rahasia. Kisah ini merupakan kisah yang menakjubkan. Tatkala Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kisah bagaimana Umar menawarkan putrinya Hafsah, ya, Hafsah binti Umar, ya, suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu meninggal dunia tatkala perang Uhud, ya. Meninggal dunia di Madinah akibat luka yang dia derita tatkala perang Uhud, akhirnya meninggal dunia. Ya, akhirnya setelah suami dari Hafsah meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun mulai menawarkan putrinya kepada orang-orang dekatnya yang dia cintai, seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis seperti ini ada yang semisalnya, yaitu tentang bolehnya seorang menawarkan putrinya atau menawarkan saudari perempuannya kepada orang yang dia, ya, yang dia sukai, yang dia percayai, yang dia tahu bagaimana tentang baiknya agamanya. Dan ini perkara yang tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ya, bahkan terkadang dalam beberapa kondisi ini merupakan bentuk berbuat baik kepada putrinya atau berbuat baik kepada saudari perempuannya, karena dia berusaha memilihkan suami yang terbaik, suami yang soleh kepada putrinya atau kepada saudari perempuannya. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan, ya, putrinya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi Utsman bin Affan rupanya, ya, tidak langsung menjawab, ya. Kata Utsman bin Affan, "Saya akan memikirkan terlebih dahulu." Dan hal ini kemudian ditunggu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beberapa hari dia menunggunya, jawaban dari Utsman bin Affan. Namun setelah itu, setelah beberapa hari lewat, datanglah Utsman kemudian menyatakan, "Nampaknya saya tidak akan menikah pada hari ini." Ya, perkataan Umar, "Nampaknya saya tidak akan menikah pada hari ini," ya, dia mengatakan pada hari ini untuk menunjukkan bahwasannya bukanlah dia ingin tabatul, ingin meninggalkan pernikahan, tidak mau nikah sama sekali, bukan. Hanya saja pada hari ini saya tidak lagi kepingin nikah. Ya, ya, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian beranjak kepada orang berikutnya yang ingin dia tawarkan untuk menikahi putrinya, yaitu orang terdekat pula, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia pun menawarkan putrinya, "In syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar," kalau kau berkehendak aku akan nikahkan putriku dengan engkau wahai Abu Bakar. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tatkala mendengar tawaran tersebut? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanya terdiam. Falam yarji ilayya syai'an. Kata Umar, Abu Bakar tidak menjawab sedikit pun, sepatah kata pun tidak menjawab, hanya terdiam. Ya. Oleh karenanya Umar mengatakan, fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Saya lebih jengkel kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Ya Utsman, ya dia bilang mikir dulu, kemudian nunggu beberapa hari ternyata tidak jadi nikah sama putrinya. Abu Bakar diam saja, ya. Tidak ada sikap, tidak ada jawaban sama sekali. Ya ini membuat kata Umar, saya lebih jengkel kepada sikap Abu Bakar daripada sikapnya Utsman. Kemudian ternyata beberapa hari kemudian ternyata Nabi SAW dialah yang melamar Hafsah. Kemudian akhirnya dinikahkan oleh Umar putrinya kepada Nabi SAW. Setelah itu maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan Umar dan bertanya, ya, mungkin engkau mendapati jengkel kepada diriku tatkala engkau menawarkan kepada diriku putrimu Hafsah dan aku tidak menjawab sama sekali. Kata Umar, iya saya jengkel. Kata Abu Bakar, sungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab tawaranmu kecuali karena aku ingin, ya, menyimpan rahasia Nabi karena saya tahu Nabi menyebut-nyebut Hafsah, ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, maka aku akan menikahi putrimu Hafsah. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Perhatikan di sini, ya, banyak faedah dari hadis ini. Akan tetapi kita ingin mengambil beberapa adab yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, adab yang sangat tinggi, adab yang sangat mulia. Ada tiga adab dalam kisah ini. Yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, yang pertama lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu benar-benar menyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan akhlak yang mulia dari seorang muslim. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata tatkala menjelaskan kepada Umar, "Lam akun li ufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Abu Bakar tidak menyebarkan kepada orang-orang yang spesial yang menjalin persahabatan khusus dengan Abu Bakar. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat sejoli, sahabat yang sangat dekat. Namun meskipun kedekatan yang begitu dekat persahabatan antara Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar tidak sama sekali tidak menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak sepatah kata pun, bahkan tidak memberi isyarat sedikit pun. Ya, padahal kita tahu namanya menyimpan rahasia bukanlah perkara yang mudah. Ya, terutama rahasia ini berkaitan dengan hal yang baik bagi Umar, ya, hal yang baik untuk putri Umar. Ya, kita terkadang ingin menyampaikan kebaikan kepada saudara kita, betapa sulitnya Abu Bakar menyimpan rahasia tersebut. Ya, kalau kita di posisi Abu Bakar, kemudian tentunya kita akan gatal ingin menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut-nyebut putrinya. Akan tetapi Abu Bakar benar-benar menjaga rahasia, ya, menjaga rahasia bahkan sepatah kata pun tidak ada isyarat yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faedah yang kedua, adab yang kedua, yaitu berusaha untuk menyampaikan uzur, ya, jika seorang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh saudaranya. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dia tatkala diam tidak menjawab tawaran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Abu Bakar kemudian menyampaikan kenapa dia menolak tidak menjawab tawaran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena kita terkadang menghadapi kondisi-kondisi di mana seorang ingin bantuan dari kita atau ingin pendapat dari kita, akan tetapi kita tidak bisa menyampaikan, ya, pendapat kita atau tidak bisa kita memberi jawaban kepadanya. Dan akhirnya terkadang saudara kita menyalahkan kita. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Padahal kita tahu kita tidak salah, kita benar. Ya. Oleh karenanya ada baiknya jika kita kemudian menyampaikan, ya, kenapa alasan kita, ya, tidak memenuhi permintaan saudara kita, agar saudara kita tadi hilang dari dirinya kesalahpahaman atau kejengkelan darinya. Ya. Dan lihat terkadang, kita tidak segera menyampaikan alasan kita, kecuali setelah urusan semua sudah selesai. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tatkala dia diam, ya, tatkala ditawarkan oleh Umar untuk menikahi putrinya, Abu Bakar hanya terdiam. Dan Abu Bakar tidak menyampaikan alasan kenapa dia diam, kecuali setelah selesainya pernikahan antara Nabi SAW dengan Hafsah. Urusan semua sudah selesai, baru Abu Bakar kemudian menyampaikan kepada Umar bahwasanya saya tidak menerima tawaranmu karena Nabi SAW sudah menyebut-nyebut tentang Hafsah. Ini adab yang mulia. Adab yang ketiga yang mulia juga, ya. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ingin menyenangkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menekankan bahwasanya saya ini sebenarnya ingin menikah dengan putrimu, akan tapi sudah kedahuluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abu Bakar mengatakan, "La utarokahan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha." Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, maka aku akan menerima tawaranmu, aku akan menikahi putrimu wahai Umar. Dan tentunya ini akan menjadikan Umar bin Khattab jadi senang, kemudian semakin mencintai saudaranya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena pada perkataan Abu Bakar ini ada penekanan bahwasanya tidaklah dia menolak tawaran Umar untuk menikahi Hafsah bukan karena tidak suka kepada Hafsah atau bukan tidak ingin menjalin persaudaraan antara Abu Bakar dengan Umar, akan tapi karena ada perkara yang lain, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi Hafsah. Oleh karenanya ikhwani fil azani Allahu iyyakum, ini merupakan adab yang sangat mulia yang diajarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارض القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحكي الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه كتم السر وعدم إفشائه حتى يزول المانع من ذلك لأن السر على نوعين: نوع لا يفشى لأن مانعه لا يزول أبدا، ونوع يفشى إذا زال المانع كما هو المثال في هذا الحديث. ومثال النوع الآخر الحديث الآتي. فالسر على نوعين: نوع يفشى إذا زال مانع عدم إفشائه، ونوع لا يفشى مطلقا لأن المانع لا يزول أصلا فلا يفشى مطلقا. وهذا الحديث حديث عائشة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سار ابنته مرتين في مجلس واحد، سارها مرتين في مجلس واحد. المرة الأولى قال لها عليه الصلاة والسلام إن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى أي لا أظن الأجل إلا قد اقترب. ومعنى يعارض القرآن يدارسه القرآن. والمرة الثانية سارها عليه الصلاة والسلام بمكانتها، وهذا الحديث معدود في فضائل ومناقب فاطمة بنت النبي رضي الله عنها وصلاة الله والسلام عليه، وأن سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، وهذا في بيان لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية. الشاهد حفظها لسر النبي عليه الصلاة والسلام. وقولها رضي الله عنها في هذا الحديث أما الآن فنعم، أما الآن فنعم، هذا يستفاد منه أن السر إذا زال مانع إفشائه جاز أن يفشى، وأما إذا كان لم يزل المانع أو كان المانع لا يزول أصلا فإنه لا يحل أن يفشى. Kemudian Aliyah rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kami istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha berjalan menemui ayahnya, dan tidaklah cara jalan Fatimah kecuali seperti jalannya, cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallam melihat putrinya Fatimah, maka Rasulullah SAW pun menyambutnya dan berkata, marhaban bibnati, bibnati, selamat datang wahai putriku. Kemudian Nabi SAW menundukkan putrinya Fatimah di sisi kanan beliau atau di sisi kiri beliau. Kemudian Nabi SAW menyampaikan suatu perkataan rahasia kepada, ya, perkataan yang bisik-bisik kepada Fatimah. Fabakat bukaan syadidah, maka menangislah Fatimah dengan tangisan yang yang berat, ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW melihat bagaimana kesedihan Fatimah, maka Rasulullah SAW menyampaikan rahasia yang kedua. Ternyata Fatimah ketawa tatkala mendengar, ya, tertawa mendengar berita yang disampaikan oleh ayahnya Nabi SAW, berita yang kedua kalinya. Maka aku berkata kepada Fatimah, Rasulullah SAW telah menyampaikan, mengkhususkan engkau untuk menyampaikan suatu rahasia yang tidak disampaikan kepada istri-istrinya. Kemudian engkau menangis. Tatkala Rasulullah SAW berdiri, engkau bertanya lagi kepada Nabi SAW. Ya. Tatkala Rasulullah SAW berdiri, aku bertanya kepada engkau, apa sih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada engkau? Maka engkau menjawab, yaitu Fatimah menjawab, ma kuntu ufshi ala Rasulullah SAW sirrahu. Aku tidak akan membeberkan rahasia Rasulullah SAW. Maka tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, aku berkata, yaitu Aisyah berkata, azamtu alayki bima li alayka min alayki min al-haq lama haddathtani lama haddathtini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertekad kepada engkau wahai Fatimah, karena aku punya hak, ya, aku punya hak yang ada pada dirimu wahai Fatimah, hendaknya engkau menyampaikan kepadaku apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu tatkala itu. Maka Fatimah berkata, amal an fa na'am, adapun sekarang saya akan sampaikan rahasia tersebut. Adapun pertama kali tatkala Rasulullah SAW menyampaikan rahasia kepadaku yang membuat aku menangis, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwasanya Jibril biasanya mengajari Al-Quran setiap tahun itu sekali atau dua kali. Akan tapi pada tahun ini Jibril mengajari Al-Quran, ya, mudarasah, mudarasah Al-Quran antara Jibril dengan Nabi SAW. Pada tahun ini Jibril mengajari Al-Quran dua kali khatam. Ya. Wa inni la ural ajala illa qad iqtarab, kata Nabi SAW, dan aku sangka, aku tidak menduga kenapa Jibril mengajariku dua kali dalam tahun ini kecuali karena ajalku telah dekat. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Kemudian kata Nabi SAW kepada Fatimah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan sabarlah, sungguhnya ni'mas salaf, orang yang mendahului engkau yang terbaik bagimu adalah aku, ayahmu. Maka aku pun menangis dengan tangisan yang kau lihat dariku tatkala itu. Kemudian tatkala Rasulullah SAW melihat aku sedih, maka beliau pun menyampaikan aku kabar yang kedua kali, dan dia berkata, ya Fatimah, ama tarbaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridha kalau engkau adalah pemimpin para wanita kaum mukminin atau engkau adalah pemimpin para wanita umat ini? Fadhahiktu dhahki dhahiki alladhi ra'ait. Maka aku pun tertawa dengan tawaan, dengan tawaku yang kau lihat tatkala itu. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, lihat bagaimana Fatimah menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya rahasia ada dua modelnya. Ada rahasia yang, ya, penghalang untuk disebarkannya tidak akan hilang, rahasia sebenarnya tidak boleh dibuka sama sekali, tidak boleh dibiarkan selamanya, tidak boleh. Kenapa? Karena penghalang untuk membiarkan rahasia tersebut tidak hilang-hilang. Dan ada rahasia yang penghalangnya suatu saat bisa hilang. Penghalang, jika penghalang untuk membeberkan rahasia tersebut sudah hilang, maka tidak mengapa rahasia tersebut dibongkar atau dibeberkan. Ya, lihat dalam hadis ini, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar rahasia kepada Fatimah untuk pertama kalinya, bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan Al-Qur'an, tidak biasanya, biasanya cuma sekali, ya kali ini dua kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak memandang ya sikap Jibril kecuali menunjukkan ajal saya telah dekat. Maka hendaknya engkau bertakwa hai putriku Fatimah, dan hendaknya engkau bersabar. Tatkala mendengar hal ini, maka Fatimah pun menangis dengan tangisan yang keras. Kemudian tatkala Nabi SAW melihat Fatimah bersedih, maka Nabi SAW ingin menggembirakan putrinya. Maka dia kabarkan, wahai Fatimah, bahwasanya apakah engkau ridha jika engkau adalah pemimpin para wanita kaum mukminin atau pemimpin wanita umat ini? Maka Fatimah pun tertawa tatkala itu dan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Aisyah ingin mengetahui rahasia tersebut, maka dikabarkanlah kepada Fatimah. Fatimah mengatakan, "Ammal an fana'am." Sekarang saya akan kabarkan rahasia tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya penghalang untuk menyampaikan rahasia tersebut telah hilang, yaitu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah pun menceritakan rahasia tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita dan meluruskan langkah-langkah kita agar kita mendapatkan keridhaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.